Pangaran nompak koceng, nompak lori bubungguan laulip. Pangara alaki alanceng, oleh je hidup selanjutan. Kok pete, kok kentongan, kok enos tak kening beco laulip. Lampi nanek kene kata paan tak beneran laule lojo nanga besring bebine papa anak lebih kulit. Patek kene angkalong, barong kina jatina.